السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan kita melanjutkan majelis kita yang membahas kitab Tafsirul Muyassar juz yang ke-10, dan insyaallah pada pagi hari ini Assalamualaikum kita akan melanjutkan warahmatullahi pembacaan dari wabarakatuh. surah Al-Anfal ayat ke-72. Nah, silakan dibaca. Baca Bu Delis. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yuridu hiyanataka faqad khanu. Bu. 72. Innalladzina ya? Innalladzina. Innalladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi walladzina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd walladzina amanu wa lam yuhajiru ma lakum minna malakum yuwalayatihim min syai'in hatta yuhajiru wa in istansarukum fid dini fa'alaikumun nasru illa ala qawmin bainakum wa bainahum mithaq wallahu bima ta'maluna basir. 72 ya. 72. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, yang berhijrah dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah, dan orang-orang yang memberi perlindungan dan pertolongan, mereka itulah sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Dan orang-orang yang beriman dan mereka belum berhijrah, maka tidak harus bagi mereka untuk menolong satu pun sampai mereka berhijrah. Dan jika mereka minta tolong pada kalian dalam agama, maka wajib atas kalian menolong mereka, kecuali atas kaum yang antara kalian dan antara mereka ada perjanjian. Dan Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Inna harfu taukidin wa nasbin allazina isim inna amanu fi'il madi awaw sebagai fa'il awaw sebagai awaw habu atfin hajaru fi'il madi waw sebagai fa'il habu atfin jahadu fi'il madi waw fa'il bi'amwali jarwa majrur him mudafun ilaihi alau hafu'atin amfusihim maktuf ala bi amwalihim fi sabili jarwa majrur allahi lafudarara oh begitu suaranya nggak tahu itu allahu lafudarara sebagai mudafun ilaihi waladzina alau hafu'atin aladzina maktuf ya sari ya awal waladzina oh iya benar matur. Itu yang pertama. Matur kemana bu? Waladzina yang pertama. Iya, yang ke innaladzina ini ya. Nah. Awaw fi'il madi waw sebagai fa'il. Alwaw sebagai atfu atfin. Nasoru fi'il madi waw sebagai fa'il. Ula'ika isim as-saroh mubtada. Ba'du fa'ilnya ya Ustaz. Fa'il dari mana? Ya Allah. Gak ada fiilnya. Iya, sesalah. Khobar kali ya? Enggak ada lagi. Oh, enggak ada lagi deh. Ba'du mubtada hum mudafun ilaihi. Auliya'u berarti khobar. Khobar dari ba'duhum ya. Ba'din mudafun ilaihi. Nah, jumlah dari ba'duhum auliya'u ba'd baru khobarnya. Ulaika. Ulaika. Iya. Alwau hafu atfin alazina isim mausul sebagai mubtada. Amanu fi'il madi waw fa'il. Al-waw harfu atfin, lam harfu jasmin wa apa? Jasmin apa? harfu Wa apa? nafyin wa jazmin wa qalbin. Oh, nafyin wa jasmin wa qalbin. Yuhajiru fi'lun mudhari'un al-waw sebagai majzumun bi lam al-waw fa'il. Ma ma nafiyah nah nafiyah ya. Ya, harfu nafyin, ha. Munafiyin lakum jarwa majrur min wal min walayati jarwa majrur him udafun ilaihi min syai'in jarwa majrur hatta harfu nasbin yuhajiru fi'ul fi'lun mudhari'un mansubun bi hatta alwaw sebagai fa'il alwaw harfu atfin in harfu syartin istansaru fi'il madi alwaw fa'il kum mafulun bi fid dini jarwa majrur alfa'u harfu jawab alaikum jarwa majrur sebagai khabar muqaddam ya. Nah. An-nasru mubtada muakhir. Illa ada tuh istinanya Allah enggak usah deh. Ada tuh istinanya jar majrur enggak usah lagi. Apa ya jar majrur? Oh dia sebagai jar majrur gitu Ustaz. Yang enggak ya? Bu Delis nanya nanya mustasanya kan? Iya. Ala qaumin. Oh gitu. Ini jadi bukan mulghah ya? Enggak ada kepake nih. Illa adatu istisna ala kaumin jar marjur sebagai mutas mustasna baina zorof kumudofun ilaihi alwau harfu atfin ntar dulu zorfiyahnya sebagai khabar muqaddam kan bainakum wa bainahum misakun ya. Berarti kan misakun mutada muakhar jadi oh, bainakum zorfiyahnya sebagai zorof zorof khabar muqaddam. Bainakumnya Ustaz ya. Bainakumnya sebagai khabar muqaddam. Bainahum bisa ini bisa maktuf. Bainahum maktuf ya. Maktuf ya. Maktuf mitakun mubtada muakhir. Al-waw harfu atfin Allahu lafuzzala mubtada bima jar majrur ta'maluna fi'l mudhari'un wa al-waw sebagai fa'il basirun khabar dari mubtada. 72. Innal ladzina shadaqullaha wa rasulahu wa 'amilu bi syar'ihi wa hajaru ila daril islami aw baladi yatamakkanu aw baladin aw baladin yatamakkanuna fihi min ibadati rabbihim wa jahadu fi sabilillahi bil mali wan nafsi والذين أنزلوا المهاجرين في دورهم وواسوهم بأموالهم ونصروا دين الله أولئك بعضهم نصرا بعض أما الذين آمنوا ولم يهاجروا من دار الكفر فلستم مكلفين bihimayatihim wa nasratihim hatta yuhajiru wa in waqa'a alaihim zulma wa in waqa'a alaihim zulmun wa in waqa'a alaihim zulmun minal kuffari fatolabu nasratakum fastajibu lahum illa ala qaumin bainakum wa bainahum ahda muakkada ahdun muakkadun ahdun muakkadun lam yanquduhu wallahu basirun bi a'malikum yujzi kullan ala qadri niyatihi wa amalihi. Sesungguhnya orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya dan beramal dengan syariatnya, mereka berhijrah dari negeri mereka berhijrah ke negeri Islam atau negeri yang memungkinkan mereka di dalamnya untuk melakukan ibadah kepada Allah dan mereka berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya, dan orang-orang yang membangun, membangun saya, Membangun misalnya apa? muhajirin, nah, menolong, menolong ya, Menolong yang memberikan perlindungan. Maksudnya. memberikan pertolongan pada orang-orang al muhajirin fi daurihim. Ini udah ini ada artinya ya. Anzalu itu kan artinya ini apa namanya? Membiarkan tinggal di rumah-rumah mereka. Dan membiarkan tinggal mereka orang-orang muhajirin gitu Ustaz ya. Iya, dan orang-orang yang membiarkan orang muhajirin tinggal di rumah-rumah mereka. Dan menghibur mereka dengan harta-harta mereka dan menolong agama Allah. Mereka itu sebagai mereka menolong sebagai yang lain. Adapun orang-orang yang beriman dan mereka tidak berhijrah dari negeri kafir, dan tidaklah kalian dibebani untuk melindungi mereka dan untuk menolong mereka sampai mereka berhijrah. Dan jika terjadi kezaliman atas mereka dari orang kafir dan mereka meminta pertolongan kalian, maka penuhilah permohonan mereka. Kecuali atas kaum yang antara kalian dan antara mereka ada perjanjian yang telah ditetapkan yang belum dicabut, Ustaz. Ya, yang belum digugurkan, dilanggar. Dan Allah Maha melihat perbuatan kalian dan Dia membalas setiap kudrin derajat apa Ustaz? Sesuai kadar. Oh, sesuai dengan niat dan amal kalian. Ya, sesuai kadar niatnya dan amalnya. Baik. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wafika barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi walladzina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولاياتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق Wallahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah dan berjuang dengan harta-harta mereka dan jiwa mereka di jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan perlindungan dan pertolongan itu orang-orang Ansar, mereka itu sebagian mereka adalah wali penolong bagi sebagian yang lain. Dan orang-orang yang beriman dan belum berhijrah, maka kamu tidak harus melindungi mereka hatta yuhajiru, sampai mereka berhijrah dari negara kafir. Wa ini istansarukum, dan jika mereka itu orang-orang beriman yang tinggal di negara kafir meminta pertolongan kepada kalian, fa'alaikum an-nasr, maka wajib ya atas kalian menolong mereka. Illa 'ala qaumin bainakum wa bainahum misak, kecuali kalau yang minta tolong itu berada pada kaum kafir yang antara kalian dan di antara mereka ada perjanjian damai. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Ayat ini berisi tentang kewajiban membela saudara kita yang muslim. Ya, jadi hukum asalnya permintaan tolong dari kaum muslimin pada muslim yang wajib dipenuhi ya. Apalagi kalau itu berkaitan dengan kehormatan darah mereka. Namun yang benar-benar wajib adalah kalau mereka telah hijrah. Adapun kalau ada orang Islam yang masih tinggal di negara kafir, maka tidak ada kewajiban melindungi mereka. Tidak ada kewajiban mengurusi mereka karena dia berada di negeri kafir. Kecuali kalau dia dizalimi di negeri kafir lalu meminta pertolongan, maka ini wajib ditolong. Nah, baca selanjutnya. Baik, dibaca yuk. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina kafaru ba'dhuhum awliya'u ba'd. Illa taf'aluhu takum fitnatun fil ardi fasadun kabir. Dan Gimana? orang-orang kafir itu sebagian mereka adalah sebagai pelindung dari sebagian hal lain. Kecuali jika kalian mengerjakannya, maka kalian akan menjadi fitnah di bumi dan membuat kerusakan yang kabir yang besar. Alau harfu atfin alladina isim mausul sebagai mubtada kafaru fi'il madhi alau sebagai fa'ilnya kafaru jumlah kafaru adalah sila ba'duhum itu fa'ilnya Gane fa'ilnya ba'duhum mutada mutada ya. mubtada ba'duhum mubtada yang pertama Aulia'u Udah yang kedua kan, untuk yang pertama adalah ba'duhum dina. mubtada yang kedua benar tadi. Aulia'u adalah khobar ba'din mudhof ilaih. Illa in harfu syarat la nafi taf'alu fi'il mudore alwawu fa'ilnya hu mudhof ilaih takun fi'il Kohunya mudofilai mudore sih, nah maful bi. hu oh ya al alha maf'ul bi maf'ul bi takun fi'il mudore fitnatun itu isimnya Ustaz ya Kenatun ya isimnya. iya fil ardi jar majrur fasadun isim yang kedua maf'ul Pasadun matuk, matuk. maf'ul kabirun na'at Walladzina kafaru ba'duhum nasra'u ba'din. Nusoro ya. Nusra'u ba'din. Wa illam takunu ayyuhal mu'minuna nusra'u ba'din takum fil ardi Ini berarti fitnatun. jadi hobanya kan ya, berarti nusoro'a. Nusra'a ba' Ba'du ya. Nusoro'a ba'din. Eh kok jadi nusoro sih? Ini apa sih? Ini oh takunu ya. Benar benar benar. Nusoro abadin ya. Nusoro'a ba'din takun fil ardi fitnatun lil mu'minina andinillah fasadun itu. Fas takun fitnatun Wafasadun fasadun aridun wa besok besok. fasadun aridun bisiddiqi an sabilillahi wa taqwiyatu Watakwiyati da'aimil aimil kufri. kufrin dan orang-orang yang kafir dan mereka yang kafir itu sebagai mereka adalah penorong dari sebagian yang lain dan jika kalian tidak menjadi seperti itu, ayol wahai orang-orang mukmin menolong sebagian Gimana sih? maka Anda nggak paham jadinya. Coba ulang, Pak. Dan orang kafir itu sebagian mereka. dan orang-orang kafir itu sebagian mereka adalah penolong dari sebagian mereka. Dan jika kalian tidak menjadi Iya, dan jika kalian orang beriman tidak menjadi penolong Dan jika kalian orang beriman tidak menjadi penolong sebagian yang dari lain, sebagian yang lain, maka di bumi akan terjadi fitnah bagi orang-orang mukmin di dalam agama Allah adalah akan terjadi kerusakan di bumi yang jauh karena menghalangi dari jalan Allah. dan akan menguatkan tonggak-tonggak atau tiang-tiang orang-orang kafir. Nah, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Dan orang-orang yang kafir itu sebagian mereka adalah penolong bagi sebagian yang lain. Illa taf'alu, jika kalian tidak melakukannya, itu tidak melakukan apa yang dianjurkan dalam ayat 72, di mana kaum muslim itu wajib menolong muslim yang lain, apa yang akan terjadi? Takum fitnah fil ard. Akan terjadi fitnah di muka bumi. Ya, di mana kaum muslimin bisa ditindas oleh orang-orang kafir. Wa fasadun kabir, dan kerusakan yang besar. Di mana orang-orang kafir bebas menghalangi orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi syariat jihad dalam Islam tujuannya bukan untuk menghancurkan atau membinasakan orang kafir. Tujuannya untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana agar dakwah ini terus menyebar, ya. Bagaimana agar kaum muslimin tetap bebas melaksanakan ibadah, ya, ibadahnya sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baca Bu Kurniati, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan. Lahum maghfiratu wa rizqun karim. Ayat 74. Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah, dan mereka berjuang di jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat tinggal, ya, awal memberi tempat tinggal dan mereka memberi pertolongan, maka mereka adalah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benar iman, dan bagi mereka ampunan dan rizki yang mulia. Al-waw harfu atfin, alladzina isi mausul sebagai mubtada, amanu fi'il madi, al-waw sebagai fa'il, al-waw harfu atfin, hajaru fi'il madi, al-waw sebagai fa'il, al-waw harfu atfin, jahadu fi'il madi, al-waw sebagai fa'il, fi sabili jarwa majrur, Allah lafzul jalalah mudhafun ilaih, al-waw harfu atfin, alladzina isim mausul, ma'atuf ke alladzina sebelumnya, ya Ustaz, ya? Bisa, ya? Ini kalau dibilang maksud, nanti mulaikannya jadi apa? Itu mubtada lagi, tapi nanti jumlahnya. Oh iya, iya benar. Ini matub dulu ke aladina. Matub dulu kan? Benar-benar. Ntar khabarnya baru oleh kaum minun. Al-waw harf atfin, aladina isi mausul matub ke aladina sebelum di awal. Awaw fi'il madi dengan al-waw sebagai fa'il. Al-waw harf atfin, nasoru fi'il madi dengan al-waw sebagai fa'il. Ula'ika berarti ini khobar dari alladzina di sebelumnya, ya Ustaz? Gimana? Kan kalau bisa enggak, ulaika itu mubtada, kemudian humul itu domir faslin, mu'minuna khobar, nah jumlah dari ulaika humul mu'minuna dari khobar dari walladzina. Betul, ya, betul, ya. Ya. Ulaika mubtada, hum domir faslin al mu'minuna khobar. Haqqan itu maful mutlak apa hal aja, Ustaz, ya? Haqqan sebenarnya. Ini kalau kayak ini kan mafulmutlak, ya, mafulmutlak, ya. Iya, dengan sebenar-benar iman, ya. Jadi tapi kalau kayak gini bukan mafulmutlak, tapi namanya naibul maful dan mutlak. Oh, gantinya. Gitu. Naib. Oh iya, nggak ada imannya mahzuf, ya? Iya, makanya karena dia mahzuf namanya naibul maful dan mutlak. Naibul maful mutlak. Lahum jarwa majrur sebagai khobar muqaddam. Maghfiratun mubtada muakhar, al-waw harfu atfin, rizqun ma'atuf ke maghfiratun, karimun na'at dari rizqun. Tafsirnya, walladzina amanu billahi wa rasulihi wa taraku diyarohum qasidina darul islami, au baladan yatamakkanuna fihi min ibadati rabbihim wajahadul i'la'a kalimatillah walladzina nasaru ikhwanahumul muhajirina wa'awawhum wawasawhum bil mali wat ta'yidi ulaika humul mu'minunas sadiquna haqqan lahum maghfiratun lidzunubihim wa rizqun karimun wasi'un fi jannatin na'im. Dan orang-orang yang kafir, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain, wahai orang-orang musyrik, bagian yang lain. Dan jika kalian, wahai orang-orang mukmin, tidak menjadi pembela kepada sebagian yang lain, maka akan terdapat fitnah. Salah, Bu. Ya Allah, maafkan. Empat, ya. Maafkan. Dan orang Ana tadi baca ayat 73. Dan orang-orang yang beriman, Dan orang-orang yang beriman setelah mereka, orang-orang muhajirin dan orang-orang anak ayat berapa sih? Yang mana sih sekarang 74 ya? Oh, Afan. Oh, ke loncat. Dan orang soalnya sama semua lah Ladina. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka meninggalkan negeri-negeri mereka dengan maksud ke negeri-negeri Islam ya, dengan masuk ke negeri Islam atau negeri yang memungkinkan mereka di dalamnya beribadah kepada Rob mereka. Dan orang-orang yang berjihad untuk meninggikan kalimat Allah ya. Meninggikan apa menegakkan sih? Meninggikan kalimat Allah. Dan orang-orang yang menolong saudara-saudara mereka, kaum atau orang-orang muhajirin. Dan mereka memberikan tempat tinggal dan membantu mereka dengan harta dan dukungan. Mereka itu adalah orang-orang beriman dengan sebenar-benarnya iman. Bagi mereka ampunan atas dosa-dosa mereka dan rezeki yang mulia lagi maha luas di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Nah, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Fika barakallahu jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi walladzina awaw wa nasaru. Walladzina awaw wa nasaru. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim. Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah dan mereka berjuang di jalan Allah dan orang-orang yang memberikan perlindungan dan menolong kaum muslimin, mereka itulah orang yang benar-benar imannya. Orang-orang yang keimanannya itu benar. Lahum maghfiratun wa rizqun karim, bagi mereka ada ampunan dan rezeki yang mulia. Jadi orang-orang beriman yang memiliki sifat ya berhijrah, artinya ya rela pindah dari negeri kelahirannya ke negeri yang lain demi mendapatkan lingkungan yang bagus yang memungkinkan mereka untuk beribadah dengan nyaman tanpa adanya gangguan, dan orang-orang yang berjihad jalan Allah, orang-orang yang melindungi, menolong kaum muslimin, kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika humul minuna haqqo, mereka itulah orang yang keimanannya itu sejati. Mereka orang yang benar-benar keimanannya. Lahum maghfiratu wa rizqun karim. Bagi mereka ada ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala dan rizki yang mulia yaitu surga yang penuh dengan kenikmatan. Allahumma inna nas'aluka al-jannah. Amin ya rabbal alamin. Nah, baca Abu Fatimah. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. Dan orang-orang yang beriman dari setelahnya dan berhijrah dan berjihad bersama kalian, maka mereka itulah dari kalian dan menyambung silaturahim, sebagian mereka lebih mulia dari sebagi dari sebagian di kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Al-waw harfu atfin alladzina isim mausul sebagai mubtada. Nah. Amanu fi'lun madin al-waw sebagai fa'il min ba'du jar wa majrur. Al-waw harfu atfin hajaru fi'lun madin al-waw sebagai fa'il. Al-waw harfu atfin jahadu ma'tub ma'akum ma'a dharabkum mudhafun ilaih. Alfa'u harfu atfin ula'ika mubtada minkum jar wa majrur sebagai khabar sibul jumlah. Alwaw harfu atfin ulul sebagai mubtada. Mubtada ya. Al-arhami mudhafun ilaih ba'du khabar. Enggak, ini ba'du mubtada lagi. Oh, mubtada. Kum mudhafun ilaih aula sebagai lebih mulia. Hal sana. Aula itu enggak lah, kan ini khobarnya. Sebagian khobar. Mereka lebih mulia, berarti kan ini khobar dari ba'duhum. Oh, khobar dari ba'duhum bi ba'din jar wa majrur fi kitabi jar wa majrur Allahi rafful jalalah sebagai mudhafun ilaih. Inna harfu tawqidin wa nasbin Allah lafzul jalalah sebagai isim inna bikuli jar wa majrur syai'in mudhafun ilaih alimun sebagai khabar inna. Ya, khabarnya inna. 75 walladzina amanu min ba'du haula'il muhajirina wal ansara wahajaru wajahidu ma'akum fi sabilillahi. Wajahadu kali ya, kalau wajahidu mah fil amr. Wahajaru wajahadu. Wahajaru wajahadu ma'akum fi sabilillahi. Faula'ika minkum ayuhal mu'minuna lahum malakum wa 'alaihim ma 'alaikum. Wa ulul kirabati ba. Gimana wa ulul kirabati? Qorobah. Oh, qorobati ba'dihim. Ba'duhum awla. Oh, ba'duhum awla biba'din fitawarusi. Fitawarusi. Fitawarusi fi hukmillahi bil amatil muslimina. Inna allaha bi kulli syai'in alimun ya'lamu ma yasluhu ibadahu. Min tawrisi. Ba'duhum tawrisi ba'dihim min ba'din fil qarabati bil qarabati bil qarabah qarabah bil qarabati wan nasbi wan nasabi duna tawarusi bil hilfi wa ghairi dzalika mimma kana fi awlil aula awwalil islam awwalil islami. Dan orang-orang beriman setelahnya, mereka itu orang-orang muhajirin dan ansor yang berhijrah dan berjihad bersama kalian di jalan Allah. Maka mereka itu sebagian bagian dari kalian. Wahai orang-orang yang beriman, bagi mereka apa yang bagi kalian dan atas mereka dan apa atas kalian. Maksudnya apa itu? Bagi mereka ini san, bagi mereka apa bagi? Maksudnya mereka mendapatkan apa yang kalian miliki dan mereka pun mendapatkan apa? Oh, yang nah. Dan sebagai kerabat saya. Dan bagi, orang-orang yang memiliki hubungan kekeluargaan. Dan orang-orang yang memiliki hubungan kekeluargaan sebagian mereka lebih utama. Saya lebih utama. Dari sebagian tawarusi itu ini dalam masalah warisan. Dalam masalah warisan pada hukum Allah dari seluruh keumuman kaum muslimin. Ya, sesungguhnya dari orang muslim secara umum itu. Oh, dari orang muslim secara umum. Sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu, mengetahui apa yang memperbaiki hamba-hambanya dari warisan sebagian mereka dari sebagian kerabat dan nasab tanpa duna tawaroh, tanpa warisan, gimana sih? Iya, yang selain warisan. Dan selain warisan dengan hilfi itu ini kan? Dengan sumpah. Dengan sumpah. Dan selain itu dari apa yang awal Islam, pada awal Islam. Nah, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum ya ustazi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. نعم. Dan orang-orang yang beriman setelah itu dan mereka berhijrah lalu berjihad bersama kalian, maka mereka termasuk golongan kalian. Dan orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan, sebagian mereka lebih utama dibandingkan sebagian yang lain sebagaimana diatur dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi orang-orang yang beriman kemudian berhijrah berjihad bersama kaum muslimin, maka mereka adalah kaum muslimin. Namun ya, kalau di antara mereka ada yang memiliki hubungan kekerabatan, maka itu lebih utama lagi untuk diberikan kebaikan. Jadi kalau kepada orang Islam yang lain saja yang tidak ada hubungan kekerabatan, kita diminta untuk membantu mereka, menolong mereka, membela mereka, bagaimana lagi kalau dia sudah Muslim, ditambah dia adalah saudara kita. Tentu lebih utama lagi untuk diberikan pertolongan, perlindungan, pembelaan, dan sebagainya. Karena ada dua hak di situ, hak sebagai sesama muslim dan hak sebagai saudara. Nah, ya alhamdulillah selesai ya surah Al-Anfal. Kita lanjutkan ke surah At-Taubah. Siapa yang belum baca? Bu Azmi baca yuk. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين Allah berlepas diri Allah berlepas diri dan Rasulnya kepada orang-orang yang mengadakan perjanjian dengan orang musyrik. Baro'atun mubtada. Khobar mubtadanya mahdzub kan hadi baro'atun. Baro'atun khobar minallahi jar wa majrur wa rasulihi al wawu harfu atfin rasulihi ma'tuf ke Allah kemudian ila al ha'u mudhafun ilaih ila harsul jal alladzina majrur isim mausul majrur ahadtum fil madi tum sebagai fa'ilnya minal musyrikin jar wa majrur. Hadhihi baru'atun minallahi wa rasulihi wa i'lani bitakhalli anil uhudillati kanat bainal muslimina wal musyrikin. Ini adalah berlepas darinya Allah dan Rasulnya dan pernyataan tidak adanya perjanjian yang maksudnya gimana? Apa? Bitakhli dan, dan mengumumkan at-takhli itu maksudnya kosong apa namanya pengguguran gitu aja. Ya dan mengumumkan pengguguran terhadap perjanjian yang di antara kaum muslimin dan musyrikin. Naam ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Barakallahu jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. Ini adalah berlepas dirinya dari Allah dan Rasul-Nya kepada orang-orang yang kalian membuat perjanjian dari orang-orang musyrik. Jadi ayat ini dibuka dengan pernyataan berlepas diri dari semua bentuk perjanjian antara kaum muslimin dengan orang-orang musyrik, yaitu orang-orang kafir Quraisy yang ada di Makkah. Sehingga mereka, ini adalah pengumuman perang ya, pengumuman perang pada orang-orang kafir Quraisy. Nah, baca Bu Nurul yuk, baca. Amustad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fasihu fil ardi arba'a. Enggak gitu, Bu. Fasihu gitu. Oh iya, maaf. Enggak lihat ya-nya ya. Fasihu fil ardi arba'ata asyhurin wa'lamu annakum ghairu mu'jizillah. Wa'lamu annakum ghairu mu'jizillahi wa annallaha muhzil kafirin. Pergilah kalian ke muka bumi selama 4 bulan dan ketahuilah bahwa sesungguhnya kalian tidak akan dapat melemahkan Allah. Dan bahwa Allah menghinakan orang-orang yang kafir. Itu ya Ustaz. Nah. Fahatu. Yang untuk ini fasihuma. Ya, memang ini. Apa namanya? Sihu kan. Ini Faknya haku apa namanya? Untuk fasih ya. Untuk memantaskan gitu. Bukan? Enggak. Faknya benar. Huruf ini aja. Istinab aja. Oh, sama aja ya. Sihu fil amar wal sebagai fa'il fil ardi jar majrur arba'ata dorob ya. Arba'ata dorob ya. Ini kan bilangan ya, dorob. Selama gitu ya, selama. Ya, naik mudorob kan 4 ya. Bulan kan. Iya. Asyurin, Zorob sama 4 bulan. Wa'lamu, alwaw harfu atfin, yang lamu, fi'il amr, alwaw sebagai fa'il, hasunasmin, letaukit, kum sebagai ismu anna, ghairu, kabar anna ya? Annakum ghairu, iya, kabar ya. Kabar anna. Mu'jizi gimana? Mu'jizi mudhaf ilaih, Bu. Mudhaf ilaih dari ghairu. Oh iya. Allahi mudhaf ilaih dari mu'jizi. Ya. Alwaw haku atfin anna haku takfiru nasbin Allah ismu anna mu'jizi kabar anna. Kemudian al-kafirina mudhafun ilaih dari mudhi. Ya. Pertanyaannya kenapa itu enggak ini, Bu? Enggak ada nunnya. Mu'jizina kan asalnya sama mukhzina kan? Tapi kenapa itu enggak ada nunnya? Bukan, ini kan satu ininya tadi. Kalau yang tadi mu'jizina itu karena apa? Allah ini kan pelakunya Allah ya. Oh iya ya, afwan ya. Kirain ada ya-nya. Apa-apa ini kan? 6 kalau sih. Mana ininya tadi? Ini fasiru ya. Tafsirnya fasiru ayyuhal musyrikuna fil ardi maddatun arba'atun arba'ata asyurin muddata arba'ata asyurin muddata berarti arba'ati muddata arba'ati asyurin muddata arba'ati asyurin tashabuna haitsu syi'tum aminina minal mu'minina wa'lamu annakum lan tuflitu minal uqubati wa anna allaha mudhillul kafirina wa muwarrisu ya muwarrisuhum warimul arif fid dunya wa nara fil akhirah. Pergilah orang-orang musyrik ke bumi, pergilah kemudian selama 4 bulan, pergilah kemana saja kalian mau, aman dari gangguan orang mukmin. Ketahuilah bahwa sungguhnya kalian tidak akan luput dari siksaannya, dari siksaan gitu ya. Dan sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir dan mewariskan ariknya apa ya? Ya, maksudnya kehinaan di dunia. Kehinaan di dunia dan neraka di akhirat. Naam ya. Ini ya, masih Allah, masih nyambung, Bu. Masih nyambung. Ya, selesai di situ. Wahazil ayatul ladzi Wahadhil ayatu lidawil uhudil. Wahadhil ayatu lidawil uhudi al-mutallaqatu al-mutlaqati al-mutlaqati ghairu ghairi aja ghairi al-mu'akkatati mu'akkata au man lahu ahda duna arba'ati asyurin fakam malaya fayakam malu fayukam milu lahu fayukam itu malu tuh disempurnakan fayukam yeah. Malu kali fayuk. Oh iya, payukamalu ya. Payukamalu lahu arba'ata disempurnakan arba'ata asyurin au min kana lahu ahda au man kana lahu au man kana lahu ahda ahdun kali ahdun bin fanaqadahu fanaqadahu. Dan ini adalah ayat bagi orang yang mempunyai perjanjian yang terkait ya. Untuk tidak aduh error urutan yang baca sampai tadi dari situ. Ayat ini adalah bagi orang yang memiliki perjanjian yang mutlak tanpa ada ketentuan waktunya. Oh ya Allah. Atau orang yang mempunyai perjanjian tidak sampai 4 bulan, maka disempurnakan baginya 4 bulan. Atau orang yang baginya ada perjanjian lalu dia menggugurkannya. Oh, dan dia menggugurkannya. Ya Allah, tadi enggak baca. Ikan Ustaz. Nama ya, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wa fiik barakallahu jazakallahu khairan Ustaz. Baik, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasihu fil ardi arba فصيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. Maka berjalanlah di muka bumi selama 4 bulan. Dan ketahuilah bahwasanya kalian tidak dapat melemahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya kalian tidak bisa luput dari kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna Allah mukhzil kafirin. Sungguhnya Allah mukhzil kafirin, menghinakan orang-orang kafir. Di tafsir disebutkan bahwasanya maksud dari berjalan di muka bumi selama 4 bulan ini bagi orang yang memiliki perjanjian damai misalnya secara mutlak. Jadi ada dua pihak bersepakat melakukan perjanjian perdamaian tapi enggak menyebutkan waktunya, maka hukum asalnya itu adalah 4 bulan ya. Jadi perjanjian nama itu sekurang-kurangnya kalau menurut ayat ini adalah 4 bulan. Nah, lanjut masih kurang ya? Panjang ya? Mungkin saya bahasin aja dulu ya. Insya Allah kita lanjutkan besok. Jika ada pertanyaan yang masuk. Buku Niatri bertanya ayat 7 dan 75, ada kata-kata ba'duhum setelah mubtada. Tanya itu bisakah sebagai badal dari mubtada sebelumnya? Singkatannya badal itu ada yang badal ba'di minal kul atau badal istimal. Mohon koreksinya Ustaz. Mana kita lihat dulu ya, ayat 72, 75, kata buku niati, ba'duhumnya badalin aja. Jadi badal gitu ya. Walladina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Dan orang kafir itu sebagian mereka adalah sebagian yang lain. sebagian mereka adalah dua. Wali dari sebagian yang lain. Ini nggak bisa jadi badal, Bu. Kenapa? Bukan itu, Ustaz. Gimana? Bukan yang itu, yang ini, yang ulaika ba'duhum auliya ba'du sebelum setelah ulaika ba'duhum auliya ba'du. Oke, sekarang kita anggap ba'duhum ini badal, Bu, ya. Terus auliya jadi apa? Khobar dari ulaika. Ulaika auliya-nya sebagai apa? Khobar dari ulaika. Iya. Mereka adalah wali sebagian yang lain. Betul. Tapi entar ba'duhum kayak hilang gitu ya. Bukan ya, ini kalau badal bat minal kul tuh nggak kayak gini. Oh, jumlah ya, berarti khobarnya itu jumlah dari ini kan mereka itu adalah sebagian mereka adalah penolong sebagian yang lain. Jadi ini mubtada, ini mubtada lagi, justru dengan adanya domir kan syarat mubtada yang khobar yang mubtada khobar, mubtada yang keduanya ada domir kan, ini kan hukumnya kembali kemana? Ba'du yang itu. Enggak, hum yang ba'du ini kembali ke mana? Ke ulaika. Ulaika kan? Nah, iya, berarti ini mubtada khobar. Jadi ini mubtada, mubtada khobar. Oh, jumlah. Jumlah dari ini, khobar dari ulaika. Dari mubtada yang didap. Kalau yang 75, Ustaz, itu kayaknya agak beda deh. Ulu itu. 5. Yang tadi Abu Fatimah. Sama aja. Wa ulul arhami dan orang-orang yang memiliki hubungan. Memberikan kerabatan, sebagian dari. Sebagian mereka. Mereka ini ke siapa? Ulul arham, kan? Ulul arham. Yeah. Nah iya, berarti ini mubtada lagi. Gak bisa menjelaskan dari itu ya dia, menjelaskan min kuli, badi minal kuli, sebagian dari, maksudnya menjelaskan orang-orang yang dari. Oh enggak, kalau misalnya al-kul minal kul, itu misalnya, wa ulul arhami ahlu makata misalnya. Jadi, kalau sebagian kan bukan satu, kul minal kul kan harus orang yang sama. Kan bedanya kul minal kul sama bad minal kul itu, kalau kul minal kul itu, yang diganti sama yang gantiin dia juga. Misalnya telah datang Ustadz Ali. Siapa Ustadz? Ali. Siapa Ali? Ustadz. Dia juga kan. Telah datang bapaknya Zaid, Ahmad. Siapa Ahmad? Bapaknya Zaid. Siapa bapaknya Zaid? Ahmad. Oh, kalau satu namanya, dihilangkan maka tidak mengubah makna ya kalau baca. Mengubah makna iya. Kalau bat minal kul itu memang benar. Ini berarti merubah makna ya kalau dihilangkan 66. Nah. Ya, syukran Ustaz. Ya. Tanya Ustaz. Ya. Itu Al-Anfal ayat tadi ayat 73 illa di situ dibacakan kayak anak jika tidak berarti inlah ya, bagaimana membedakannya dengan illa kecuali? Membedakannya? Dari konteks kalimatnya. Okay. Kan ini kalau kita artikan kecuali ini enggak nyambung karena sebelumnya itu enggak ada. Kalimatnya beda, ya kan? Iya, yeah, iya. Yeah. Kan orang-orang kafir sebenarnya ada lalu sebagian yang lain kecuali, kalau ini kan enggak nyambung kalau kita artikan kecuali gitu kan? Jadi memang untuk membedakannya lihat konteks kalimatnya, ini lagi ngomongin apa, nyambung nggak kalau kita katakan ilahnya sebagai istisna? Oh ternyata nggak nyambung, berarti ini in dan la kayak gitu. Ya, nah Ustaz, jazakallahu khairan. Iya aku. Nah ya sampai sini materi kita, semoga apa yang kita baca bermanfaat. Semoga apa yang kita baca bermanfaat dan bisa kita pahami. Wassallallahu nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.